Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali insyaallah sampai jam 8 kurang lebih kita selesaikan materi, kemudian kita lanjutkan soal jawab insyaallah taala. Kemudian tadi kita sampai kepada pembahasan salah satu ciri kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa besar, ya. Makanya dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu seperti kitab Aqidah Tahawiyah dikatakan di situ, wala nukaffiru ahadan minhum bidzambin. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa yang tidak sampai mengeluarkannya dari al-Islam. Ya, karena memang ada dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada pula dosa yang mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya, tadi orang itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan apa? Kufur besar, syirik besar. Meskipun orang perorangannya butuh perincian. Ya, makanya ulama sangat berhati-hati dari masalah at-takfir. Apalagi Rasul mengatakan, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Dan berat sanksi yang diberikan kepada orang yang dihukumi kafir tersebut. Banyak hukum-hukum yang berurutan akan mengikutinya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, antum lihat dalam halaman keberapa, gak ada tulisan halamannya itu ya, kertas yang keempat lah sudah, halaman empat. Kita ambil saja satu ucapan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan, babut takfir babun khatir. Bab masalah mengkafirkan itu sangat berbahaya. Akdam alai katsirun minan nas fasaqatu. Mereka banyak memberanikan diri untuk mengkafirkan, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa pengkafiran tersebut. Wa tawaqqafal fuhul. Adapun ulama ulama ahlu sunnah, mereka sangat amat berhati-hati, tidak gegabah mengkafirkan. Sampai tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berdialog dengan tokoh-tokohnya kelompok yang sesat, bahkan ucapannya kufur, beliau tidak langsung mengkafirkan. Ini salah satu perbedaan antara kelompok ahlu sunnah dengan kelompok al-khawarij. Coba lihat antum pada halaman buka lagi halaman ketiga, kita nukilkan ucapan juru bicaranya kelompok ISIS yang dikabarkan sekarang sudah meninggal, yang bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan dalam kitab atau dalam kasetnya yang berjudul As-Silmiyah Dinuman, dia mengatakan sesungguhnya tentara Tauhid dari penguasa negeri-negeri kaum muslimin ini salah satu ciri khas kelompok Khawarij. Kalau menyebut pemimpin kaum muslimin, kalau menyebut negara kaum muslimin dengan pemerintah Tauhid. Seperti yang agak lucu pada waktu saat lalu ada seorang ustadz yang viral itu, monyet-monyet berseragam coklat, ini pemerintah Tauhid, ini negeri Tauhid, Mereka itu hanya mengkambing hitamkan ISIS. ISIS itu tidak ada. Namun terakhir, saya anak bangsa, minta maaf. Bangsa Tauhid. Nah ini kalau kita katakan bancinya Khawarij. Kalau Khawarij yang gentle itu, sekalian sudah. Seperti yang ada di penjara-penjara itu, banyak yang masih bersikeras mengatakan negara Tauhid. Mungkin mereka salah, cuma ini ada yang banci. Luar biasa kerasnya waktu di mimbar. Monyet-monyet berseragam coklat, ini pemerintah Tauhid, negeri Tauhid. Namun terakhir saya anak bangsa, minta maaf. Gak tahu minta maaf dari apanya. Namun ini sekali lagi salah satu ciri-ciri kelompok Khawarij. Cuma yang aneh, Ketika mereka menganggap ini negeri tagut, negeri kafir, kenapa enggak berhijrah? Ya. Kenapa kok masih apa? Hidup di negeri katanya negeri kafir. Padahal hijrah kan tetap berlaku sampai akhir zaman. Namun mengapa kok enggak hijrah? Kalau mereka hijrah, kita dukung, ya. Biar enggak buat apa? Rusuh di negeri kita. Intinya di sini bagaimana? Seorang jubir ISIS mengatakan sesungguhnya tentara tagut dari penguasa negeri-negeri kaum muslimin secara umum merupakan tentara-tentara yang murtad dan kafir. Ya, maka tidak aneh kalau misalnya tadi kita katakan kelompok ISIS di negeri kita ini membunuh aparat keamanan, membunuh polisi misalnya. Mereka menganggap ini kafir, tentara kafir, layak untuk dibunuh. Bahkan mereka punya kaidah membunuh orang yang murtad lebih utama dari membunuh orang kafir yang asli. Maka yang mereka kejar sekarang ini yang murtad-murtad ini. Mereka meninggalkan orang-orang yang kafir. Kalau dulu awal-awal kan apa? Yang dibunuh orang turis ya. Sekarang yang dikejar apa? Ini. Karena mereka beda pemikiran sekarang. Yang paling bahaya apa? Yang murtad ini. Yang mereka jadikan sasaran tentara-tentara ataupun aparat keamanan yang mereka anggap sebagai musuh-musuh jihad mereka. Ini sekali lagi sudah disampaikan oleh jubirnya kelompok ISIS yang bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan, dan pada saat sekarang ini mengatakan mereka sebagai tentara kafir dan murtad serta keluar dari agama, bahkan wajibnya memerangi mereka khususnya tentara Mesir, adalah ucapan yang menurut agama tidak boleh diselisihi lagi. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula dia mengatakan dalam ceramah yang lain, sesungguhnya kami berpendapat semua penguasa negeri-negeri kaum muslimin dan tentara-tentaranya kafir serta murtad, dan memerangi mereka lebih wajib dari memerangi perang tentara salib, tentara Nasara ataupun al-Yahud. Ya, makanya mereka ini tidak memerangi orang Yahudi di Palestina. Padahal kaum muslimin butuh bantuan di sana. Cuma mengapa mereka ngerusuhi negeri kita, ngerusuhi negara-negara kaum muslimin? Karena mereka punya kaidah yang sangat sesat, yaitu yang pertama mereka mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka menganggap membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin yang dianggap mereka murtad lebih utama daripada memerangi orang kafir yang asli. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita baca lagi kesesatan kelompok Khawarij, dan juga ini diwarisi oleh kelompok ISIS, yaitu penghalalan darah kaum muslimin atas nama jihad. Ini slogan mereka, jihad, cuma jihad yang palsu. Kita sebagai seorang muslim yang sejati secara asal tidak boleh fobi, alergi dengan istilah jihad. Jihad istilah Quran, jihad istilah As-Sunnah. Bahkan Rasul mengatakan al-jihad zirwatu sanamil Islam, tulang punggungnya apa? Islam. Cuma jihad yang mana? Yang merupakan tulang punggung Islam, yang merupakan salah satu metode mengembalikan kejayaan umat, yaitu jihad ala Rasulullah SAW, jihad ala sahabat Rasulullah SAW, jihad di atas al-ilmu, jihad di atas bimbingan para ulama al-sunnah wal-jamaah. Makanya tadi Syekhul Islam mengatakan jihad ada dua, jihad yang syar'i yang sunni dengan jihad yang bid'i. Sebagaimana salawat, ada salawat yang syar'iyah, yang mustahabbah, yang disunnahkan sunniyah, dan ada pula salawat yang bid'inya. Maka harus betul-betul kita selektif. Adapun lafaz jihad itu sendiri, ini adalah istilah syar'i, cuma memang disalahgunakan oleh kelompok Khawarij. Di antara yang pertama tadi, Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, dianggap apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang Khawarij yang bernama Imran bin Hittan, ini dinukil oleh Imam Dahabi dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala. Seorang yang bernama Imran bin Hittan, salah seorang kelompok Khawarij, memuji pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ya dorbatan mintaqiyin ma aradabiya illa liyablugha min dil arsy ridwana. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan apa? Bertakwa, kata dia. Ya dorbatan mintaqiyin, alangkah indahnya sabetan pedang dari seorang yang bertakwa. Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, dikatakan apa? Orang yang bertakwa. Dia katanya tidak mengharapkan dari pembunuhan tersebut kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, membunuh Ali bin Abi Thalib ya dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan inni la'adzkuru hinan fa'ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Lebih dari itu dia mengatakan, Imran bin Hittan kelompok Khawarij ini mengatakan, dan aku ketika mengingat Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, aku menganggap dia adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di hari kiamat kelak. Inilah sebagaimana kata Allah tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat di dunia namun menganggap apa? Berbuat yang sebaik-baiknya. Makanya Ahlussunnah mengatakan orang yang seperti ini lebih bahaya daripada pelaku kemaksiatan. Coba kalau perampok ditangkap, pencuri ditangkap, ampun-ampun dia, mohon maaf dia, karena merasa apa? Merasa bersalah. Kalau enggak pernah merasa bersalah, itu jihad. Itu bagian daripada apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf dahulu sangat getol untuk menjelaskan kesesatan mereka karena berbahaya, apalagi dengan mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, di antara ciri kaum Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh kaum muslimin, namun mereka membiarkan para penyembah berhala. Seperti yang kita sampaikan tadi, kelompok ISIS terutama di Suriah sekarang, na'udzubillah min dzalik. Lawan mereka bukan orang-orang kafir saja, namun kaum muslimin yang enggak sesuai dengan kelompok mereka juga dibantai. Yang enggak mau membaiat khalifah palsunya mereka itu juga apa? Diberondong dengan peluru. Ini keadaan di Suriah luar biasa. Kaum muslimin harus melawan persengkongkolan negara-negara kafir, Rusia komunis yang kafir, kemudian Syiah Rafidhah Iran, kemudian melawan presiden yang kafir Bashar Assad karena dia merupakan pengikut sekte Syiah Nusairiyah yang sepakat ulama mengeluarkan dia dari al-Islam. Kaum muslimin di Suriah selain dibantai oleh orang-orang kafir tersebut, mereka juga dibantai oleh kelompok ISIS. Ini bahayanya apa kelompok ISIS? Seperti duri dalam daging, musuh dalam selimut. Dan ini merupakan salah satu juga propaganda orang-orang kafir. Mereka membantai kaum muslimin dengan dalih apa? Memerangi ISIS. Ada cerita, dulu ada salah seorang panglima mujahidin dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bernama Zahron Al-Allush. Beliau termasuk salah satu alumni Universitas Islam Madinah. Beliau pulang ke Suriah awalnya untuk berdakwah, namun dipenjara oleh rezim Bashar Assad yang kafir itu. Kemudian terjadi jihad, beliau memimpin jihad. Pasukannya luar biasa, bisa dilihat di YouTube bagaimana pasukan Jaisul Islam. Kalau mau tahu nama tentaranya, Jaisul Islam. Dia menjadi pemimpin luar biasa, kiprahnya dalam jihad di Suriah. Namun dia terakhir dibantai oleh komunis Rusia dengan alasan membantai ISIS, padahal dia termasuk ulama Ahlussunnah di sana, mujahidin Ahlussunnah yang juga memerangi kelompok ISIS. Kalau dengar ceramahnya membantai ISIS luar biasa. Namun dia dibunuh oleh kelompok Syiah Rafidhah, Syiah Nusairiyah dan komunis Rusia dengan dalih apa? Membunuh ISIS. Makanya tidak aneh kalau memang ada statement dari sebagian ulama, ISIS ini juga bonekanya mereka. Untuk memecah belah kaum muslimin, ISIS itu ada betul. Cuma mereka memang apa? Tidak aneh kalau ditunggangi oleh orang-orang kafir tersebut. Untuk memecah belah kaum muslimin dan juga untuk membantai kaum muslimin terutama di Suriah sana. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah kisah di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan kisah ini dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ketika rombongan kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib tadi mau memberontak, mereka jalan, kemudian berpapasan dengan seorang sahabat Rasul yang berjalan dengan istrinya yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ini adalah anaknya seorang sahabat, dia seorang sahabat dan juga anaknya seorang sahabat, Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ketika dia berpapasan dengan kelompok Khawarij, dia ditahan, ditawan. Kemudian Na'udzubillah min dalik. Ya, dia dibunuh oleh kelompok Khawarij. Bahkan sang istrinya yang lagi hamil dibunuh oleh kelompok Khawarij dan janinnya dikeluarkan dari perutnya. Na'udzubillah min dalik. Ini cerita kalau lima mungkin. Ini kejamnya, kejinya kelompok apa? Al-Khawarij. Ya, makanya tidak aneh kalau Rasul dan para ulama, para salafus saleh sangat mengecam kelompok Al-Khawarij. Yang aneh lagi, ya, kelompok Khawarij ini menghalalkan darahnya kaum muslimin, menghalalkan darahnya sahabat Rasulullah SAW. Namun ketika suatu saat mereka ini lagi jalan, kemudian mendapati buah kurma jatuh, itu ada salah satu dari mereka makan, ya. Kemudian ditegur oleh sahabatnya, oleh temannya yang sama-sama Khawarij, "Kenapa engkau makan buah kurma yang bukan milikmu?" Akhirnya dia pun apa, minta maaf kepada pemilik kurma tersebut. Ya, kalau masalah kurma minta maaf. Ini sahabat Rasulullah bah, dibunuh. Nah, ini akal mereka di mana? Demikian pula pernah mereka melewati, katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, seekor babi atau yang sejenisnya mereka bunuh. Kemudian ditegur oleh temannya, "Kenapa engkau membunuh sang babi tersebut?" Padahal dia punya orang Yahudi. Yang membunuh pun dari kelompok Khawarij minta maaf kepada apa? Membunuh seekor babi minta maaf, merasa salah. Namun membunuh para sahabat dianggap apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh benar apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqtuluna alal Islam wa yaj'una alal ausat." Membunuh kaum muslimin namun mereka membiarkan para penyembah berhala tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah berkata, "Seandainya kelompok Khawarij sudah memiliki kekuatan, maka sungguh mereka akan merusak di atas muka bumi ini, baik di Irak dan Syam." Kata para ulama, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sekarang mereka punya kekuatan di mana? Di Irak dan Syam. Apa yang terjadi? Kerusakan, hancur-hancuran negeri Syam. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan semoga Allah memerangi kelompok ISIS dan orang-orang kafir tersebut. Kata beliau, mereka tidak akan meninggalkan anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini terjadi di Suriah, di Baghdad habis-habisan. Demikian pula ketika mereka ngebom misalnya, nggak peduli ada anak kecil, ada wanita, orang tua, yang penting apa? Tujuan mereka tercapai. Ini bahayanya apa kelompok Khawarij sepanjang zaman dengan berbagai macam nama dan merek mereka. Kata beliau, hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa semua orang di luar kelompok mereka telah rusak dan tidak bisa diperbaiki kecuali dengan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan Ibnu Katsir terjadi pada ucapan kelompok ISIS. Ini kita nukilkan juga dari jubirnya kelompok ISIS yang bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan, sesungguhnya meraih kemuliaan dan kebebasan dari kezaliman serta kehinaan tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan menghunuskan pedang dan menumpahkan darah serta menyerahkan jiwa raga. Dalam kesempatan yang lain dia mengatakan, ketahuilah bahwa kami memiliki tentara-tentara di Irak dan Syam dari singa-singa kelaparan. Minuman mereka adalah darah, hobi mereka adalah menyincang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul saya selang ketika mengutus pasukan beliau untuk perang, beliau pernah berwasiat, "Ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumasilu wa la taqtulu walida." Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang diutus untuk perang, "Berperanglah kalian di jalan Allah dengan menyebut nama Allah. Perangilah yang kafir kepada Allah. Jangan berbuat curang." Jangan berbuat apa? Curang. Ini beda dengan kelompok Khawarij sekarang ini, segala cara mereka tempuh. Enggak tahu halal haram. Untuk persiapan jihad kata mereka merampok bank. Na'udzubillah min dzalik. Sudah uang riba dirampok lagi. Segala cara. Ada pula kelompok teroris yang nyamar pakai cadar, pakai apa? Jubah perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasul mengatakan, la'anallah al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai apa? Karena na'udzubillah min dzalik. Kalian enggak tahu sudah dinullah azza wa jalla. Cuma modal apa? Semangat saja. Ya, sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusidu aksal mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Seperti keadaan mereka sekarang ini. Kalau masalah semangat, mereka menyiarkan semboyan berjuang, kita enggak mengingkari, cuma caranya yang bagaimana. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz tadi, kalau orang itu beribadah, berjuang, berjihad tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Sampai sekarang Islam tercoreng dengan apa? Ulah mereka tersebut. Kemudian kata dia, mereka tidak mendapatkan minuman yang lebih nikmat daripada darah para penentang. Ini ucapan-ucapan yang luar biasa. Kemudian dia juga mengatakan, ya, dan adapun orang-orang yang tetap dalam menyelisihi kami, baik yang berkhianat, yang pengecut, antek-antek pemerintah, tentara dan polisi, dan setiap orang yang bersekutu dengan mereka serta memerangi kaum mujahidin, yang dimaksud adalah kelompok ISIS, maka darahnya halal dan dia termasuk DPO kami. Bahkan mereka di YouTube ada ceramahnya mereka mendPO para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mereka fatwakan untuk dibunuh. Demikian pula dengan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Asari. Hafizullah Ta'ala juga merupakan DPO mereka. Kenapa? Beliau sangat getol untuk membantah kelompok ISIS. Di antaranya nukilan yang kita sampaikan tadi itu dari punya Syekh Ali bin Hasan Daish, tentang ISIS, membongkar kesesatan ISIS. Makanya mereka apa? MNDPO Syekh Ali bin Hasan, menghalalkan darah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kejamnya mereka. Maka harus kita betul-betul minimal harus mengingkari. Jangan ada sedikit pun support kepada mereka. Ada dukung naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan la'anallah man awa muhdisan aw muhdasan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Di antaranya kelompok Khawarij, naudzubillah min dzalik. Apalagi sangat kejamnya mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir kita baca lagi. Di antara kesesatan atau sumber kesesatan mereka lagi, yaitu tidak merujuk kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memahami agama dengan akalnya mereka yang sangat amat pendek sekali. Sebagaimana kata Rasul tadi, sufahaul ahlam. Padahal Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berdialog dengan kelompok Khawarij, beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul yang ikut di barisan kalian, wahai kelompok Khawarij. Ketika Abdul Abbas berdialog dengan kelompok Khawarij pada waktu itu, beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari ulama sahabat atau sahabat Rasul yang di antara kalian. Dan juga sama kata Pak ulama, sekarang ini kelompok ISIS enggak punya ulama, yang ada ngelama-ngelama banyak, Dan itu pun yang mereka akui sendiri. Mereka enggak perlu ulama. Di antaranya kita nukilkan dari ucapan jubir mereka juga, Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan, atau yang lain, bukan Abu Muhammad Al-Adnani namun Abu Al-Bara Al-Hindi, dia mengatakan, iftahul mushaf, bukalah mushaf, ikra'u ayat al-jihad, baca ayat-ayat tentang jihad. Serta deh, semuanya akan jelas. Semua ulama mengatakan kepadaku ini wajib, ini bukan wajib, sekarang bukan waktunya jihad. Kemudian dia mengatakan utrukul ulama, tinggalkan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu sumber kesesatan mereka. Mereka memahami agama tanpa bimbingan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang lebih lucu lagi, sebelum munculnya ISIS, kalau kita mau menengok sejarah, ISIS itu awal muasalnya dari kelompok Al-Qaeda, jaringan teroris apa? Al-Qaeda. Jaringan teroris Al-Qaeda ini muaranya kepada kelompok Ikhwanul Al-Muslimin di Mesir. Jadi Ikhwanul Muslimin punya anak namanya Al-Qaeda, punya cucu namanya siapa? ISIS. Karena ISIS ini asalnya cabang dari jaringan teroris Al-Qaeda yang dulu dipimpin oleh Osama bin Laden. Markasnya di Afghanistan. Cabangnya yang di Irak, mungkin bosan terus jadi cabang. Ingin apa? Mendirikan pusat sendiri. Maka dia pun apa? Mendirikan, mendeklarasikan jaringan baru namanya apa? ISIS dengan khalifah jadi-jadiannya Abu Bakar al-Baghdadi. Dan dia apa? Ingin melebarkan sayapnya sampai yang di Afghanistan diminta untuk tunduk kepada dia. Namanya pusat sana juga enggak mau, Kok enak anak buah mau menjadi apa? Bapak buah, Ini persaingan. Yang aneh, kita sampaikan tadi, sebelum munculnya ISIS, ada ulamanya Khawarij, yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dia dulu mendukung jaringan teroris Al-Qaeda. Dia dulu mengarang kitab Al-Kawasif Al-Jaliyah fi Takfir Daulati Saudiyah. Membongkar kekafiran negara Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia dikafirkan, bagaimana Indonesia? Dan buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Saudi Arabia di Mata Al-Qaeda. Abu Muhammad Al-Maqdisi itu dulunya apa? Mendukung jaringan teroris Al-Qaeda. Namun ketika munculnya ISIS, dia mengatakan ISIS adalah Khawarij. Paham? Paham enggak? Ini ulama Khawarij menuduh ISIS apa? Maling teriak, maling. Karena apa? Karena dia kalah saingan, kalah kejam dengan apa? Dengan ISIS. Intinya ini salah satu sumber kesesatan kelompok Khawarij, kelompok ISIS. Mereka tidak merujuk kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang kita sampaikan tadi, jam 8 kurang lebih kita akan selesaikan materi. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, alhamdulillahirrabbilalamin. Ada? Jangan banyak-banyak, waktunya terbatas. Apa saja buku akidah yang antum rekomendasi? Kalau untuk pemula misalnya, ambil saja Khud Aqidataka minal Kitabi wasunnatis Sahihah. Kalau terjemahannya itu, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang Sahihah karangan Syekh Muhammad bin Jamin Zinu. Itu ringkas bentuknya soal jawab. Alhamdulillah kita juga mengajar sampai sekarang ini buku itu, isinya tidak dipublikasikan di umum, cuma tidak di masjid, namun di perpustakaan kita sendiri, namun kita share atau dilevkan di FB, namun waktunya kadang Sabtu nggak mesti, cuma kita ajarkan kitab itu, paling tidak kita tahu ini salah satu referensi akidah bagi pemula, atau istilah orang sekarang yang baru hijrah, Ini sekali lagi, ini kalau mau lagi kitab misalnya Usulul Salasah yang masyhur, tiga landasan pokok agama karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kalau mau yang lebih lengkap atau komplit lagi, kalau yang tadi itu lebih berkaitan dengan tauhid rububiyah uluhiyah, kalau mau lebih lengkap lagi berkaitan dengan akidah secara umum, 6 rukun iman misalnya, kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini yang agak kontemporer, kalau mau yang lebih klasik, ada Akidah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari. Insyaallah besok pagi saya insyaallah ada kajian di Roja, insyaallah dilevkan jam 9 pagi insyaallah, akan mengisi kajian tentang Usul Sunnah karangan Imam Al-Humaidi. Singkat akidah yang apa, ringkas. Kalau mau lebih dalam lagi, Usul Sunnah karangan Imam Ahmad, dan masih banyak yang lainnya. Coba satu-satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fa hadis, adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah. Alhamdulillah kita di Surabaya mungkin lebih dari 20 kitab akidah Ahlussunnah sudah kita ajarkan, bisa mungkin ada sebagian yang sudah di apa namanya, publikasikan di web kita abdurrahmantoib.com, bisa dilihat berapa kajian-kajian akidah kita ya. Apakah yang berpahaman takfir sudah pasti bagian kelompok khawarij? Iya, ya, itu adalah salah satu ciri kelompok apa? Al-khawarij. Demikian pula salah satu ciri kelompok khawarij yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin atau yang tidak mengakui ya kepemimpinan pemimpin muslim ya. Sebagaimana kata Imam Barbahari, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin muslim, maka dia khawarij ya. Ini kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhu As-Sunnah. Apakah kelompok ikhwan muslim termasuk khawarij? Iya ya, ada kalau ada apa khawarijnya. Apalagi kalau kita mau perinci, kalau kita mau perinci juga ya, mereka terpisah menjadi dua kiblat lah, kiblat politik dan kiblat apa ya militer. Dan ini yang lebih ke arah al-khawarij lebih jelasnya lagi. Salah satu ciri khawarij adalah gundul atau botak ya. Iya, itu pada waktu zaman dahulu diantaranya ciri mereka at-tahliq, yaitu menggundur rambut, namun dalam rangka ibadah. Ya, jadi kalau ada orang yang gundul jangan dianggap apa, khawarij semua. Ini ada apa? Ritualnya mereka itu apa? Gundul. Dalam rangka taqarruban ila Allah tanpa ihram untuk umrah atau haji, mereka gundul sendiri dalam rangka ibadah. Maka ini dikatakan tadi mereka ibadahnya luar biasa, cuma tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham. Anam punya teman yang mengaku bermanhaj salafi jihadi. Apakah ini kelompok khawarij dengan nama baru? Iya. Mereka mengaku salafi, namun apa pakai tambahan apa plus jihadi. Kalau antum ini salafi tok ya. Enggak pakai jihad. Ini salah satu memang penamaan mereka. Kalau kita ini kata mereka bukan kelompok salafi ya. Namun sekali lagi itu adalah sekali lagi ucapan yang contohnya tadi, bedanya kita dengan mereka. Kita ketika mentafsirkan Al-Maidah 44 pakai tafsir Abdullah bin Abbas, mereka enggak, pakai tafsirnya mereka sendiri ya. Seperti yang kita sampaikan tadi dalam kitab Kafir Tanpa Sadar, mereka langsung mengecap semua yang enggak berhukum kafir murtad tanpa merujuk kepada tafsir para ulama pada sejak zaman sahabat, tabi'in dan sampai detik ini. Tidak secara mutlak pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah dikatakan apa? Kafir murtad. Contoh yang paling konkret kata Syekhul Islam, Raja Najasyi ya. Waktu di zaman Rasulullah SAW, Raja Ethiopia pada waktu itu, dia masuk Islam, namun dia sebagai raja tidak sanggup menampakkan keislamannya di hadapan menterinya, di hadapan rakyatnya. Dia sembunyikan Islamnya. Otomatis gak mungkin dia bisa berhukum dengan hukum Islam. Ketika dia mati, apakah dia dikatakan murtad? Tidak, karena Rasulullah apa? Mensolati jenazahnya solat ghaib. Seandainya yang tidak berhukum dengan hukum Islam langsung kafir murtad seperti kata kelompok khawarij, Rasul enggak mungkin mensolati Najasyi apa salat ghaib karena dia murtad. Namun ini menunjukkan apa? Tidak semua pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Islam langsung dikatakan murtad. Itu salah satu dalil ulama membantah kelompok al-khawarij. Bagaimana sikap kita kepada teman lama yang terindikasi khawarij? Kemudian tentang udul bil jahal. Kalau kita sudah mencium bau dia memiliki pemikiran khawarij, harus kita jaga jarak. Karena cepat atau lambat kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini, kalau kita enggak kuat akidahnya, enggak punya filter yang kuat, kita akan apa? Terpengaruh. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat, teman dekat itu sahib, bisa menarik kepada yang kebaikan atau kepada apa? Kejelekan. Kita harus tahu diri kita, sanggup enggak kita menasihati dia, sanggupkah kita mendakwai dia, sanggupkah kita mempengaruhi ataukah kita yang akan terpengaruh. Kalau kita tahu diri kita akan terpengaruh, kita lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah akidahnya, lebih baik kita jaga jarak. Kalau sekedar assalamualaikum, salam, tidak ada masalah. Cuma jangan apa, berkumpul dengan dia, jalan bersama dengan dia kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. As-sahib, sahib kata orang Jawi. Kalau kita kuat, kita insya Allah. Namun jangan kepedian. Baru sekali ikut kajian Khawarij langsung nantang debat. Jangan. Harus banyak bercermin. Kita ini sampai di mana kekuatan kita. Kalau kita enggak kuat, lebih baik kita apa? Menguatkan diri dulu. Ku anfusakum dahulu. Jaga diri kalian dari api neraka dahulu. Jaga diri kalian daripada syubhat terlebih dahulu. Kalau sudah kuat, baru kita menasihati, kita mungkin bisa apa, mengajak dialog. Namun kalau enggak kuat, harus kita apa, ku anfusakum terlebih dahulu. Adapun udzur bil jahal, ada orang yang jahil, itu kata para ulama, ada udzur sebagaimana kata Syekhul Islam tadi, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, orang yang jahil tidak bisa langsung apa, dikafirkan. Jadi kita di sini memberikan kepada antum kaidah-kaidah tadi, semua yang terindikasi memiliki pemikiran-pemikiran seperti mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hak, maka itu salah satu ciri kelompok Al-Khawarij. Atau tadi sebagaimana kata Imam Barbahari, setiap orang atau kelompok yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Kita punya pemimpin muslim misalnya, namun orang itu, kelompok itu mengatakan ini pemimpin yang batil, ini pemimpin yang keliru, ini pemimpin yang tidak sah, maka ini salah satu apa? Ciri kelompok Al-Khawarij. Siapapun kalau nama ini bisa ganti-ganti. Tentang masalah ilmu tentang akhir zaman, kita katakan memang sekarang ini banyak para peramal, hati-hati. Tahun 2018 Indonesia menjadi negara yang tidak aman untuk ditempati. Ramal, Rasul mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang musyrikin jahiliyah, ini yang lebih dahsyat lagi. Ada seorang musyrikin jahiliyah yang bernama Zuhair bin Abi Sulman. Dia pernah menyandungkan bait syair. Dia mengatakan wa a'lamu ma fi gha wa a'lamu ma bil amsi wa gha wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani al ilmi ma fi ghadin amin. Ini orang musyrikin jahiliyah mengatakan, aku tahu apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi kemarin, namun tentang apa yang terjadi yang akan datang, tentang besok, saya tidak tahu. Ini orang musyrik, tidak mau apa? Meramal. Dia ngaku gak tahu apa yang akan datang. Ini kok ada orang muslim, apalagi da'i, meramal tahun 2018, 2020 dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu apa? Bentuk penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat. Karena orang ini memang banyak tidak tahu tentang al-aqidah as-sahihah, terutama tauhid asma wa sifat. Makanya dakwah salafiyah sangat amat getol, antus sias mendakwahkan al-aqidah soeha, karena memang kaum muslimin secara umum sekarang ini krisis akidah dan juga manhaj. Makanya kaum muslimin senantiasa terus dijajah, di hina, terpuruk dan sebagainya, karena sebab utamanya mereka tidak kembali kepada akidahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saat ini banyak orang yang menganggap kajian kita ini bagian eksklusif yang suka mengkafirkan dan merasa paling benar? Kita katakan, kita bahkan membantah kelompok yang suka apa? Mengkafirkan. Kita insya Allah di antara barisan terdepan dalam membantah kelompok Al-Khawarij yang suka kafir mengkafirkan. Cuma bedakan ya antara mengkafirkan perbuatan ucapan dengan orang perorangan. Kalau perbuatannya memang kufur, ya ulama-ulama dahulu mengatakan kufur ada masalah. Contoh, semua kitab-kitab akidah salaf dalam usul sunnah, ya kitab akidah tohawiyah, semua ulama sepakat man qala al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Adapun person-person tidak langsung dikafirkan. Contoh, Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun pemimpinnya pada waktu itu Al-Khalifah Ma'mun bukan hanya mengatakan ucapan kufur tersebut, bahkan membuat undang-undang yang kufur tersebut. Membuat aturan yang tidak mengucapkan Al-Quran makhluk disiksa di penjara. Banyak ulama yang mati disiksa, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Namun Imam Ahmad enggak mengkafirkan apa? Al-Ma'mun, karena dianggap dia masih apa? Jahil. Dia hanya ikut-ikutan dai-dai penyesat umat pada waktu itu. Ini bedanya Al-Sunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Kalau Al-Khawarij langsung per orang-orang langsung dikafirkan, ya. Ini sekali lagi secara umum tidak ada masalah. Contoh yang lain, ya. Imam Barbahari mengatakan dalam Syarh Sunnah, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Banyak ucapan-ucapan seperti ini dari kalangan salafus saleh. Cuma ini hukum secara umum perorangannya apa? Beda. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, man qala ana la adri ainallah au ain anallah fi sama au fil ardi faqad kafar. Barang siapa mengatakan aku enggak tahu di mana Allah atau mengatakan aku enggak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Ini banyak ulama-ulama salah mengatakan seperti ini. Ini bukan kelompok Khawarij. Bedanya kelompok Khawarij apa? Tadi menghukumi orang person-person, si fulan tanpa hak dengan kafir. Dan apa juga menghalalkan darahnya. Kalau kita dituduh ini mengkafirkan kaum muslimin, sudah jangan diambil hati, anggap apa? Kafirnya tetap berlalu. Memang ini sunatullah. Jangankan kita, Nabi Muhammad kurang apa? Akhlaknya luar biasa. Apakah semua orang pro dengan beliau? Apakah semua orang menyukai Rasulullah? Pamannya sendiri apa? Memusuhi beliau. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Maka kita tidak perlu terlalu berkecil hati, terlalu bersedih kalau ada yang memperoloh atau menuduh. Yang penting kita di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kata ulama, kulil haqqa sumamsi. Katakan yang hak, sudah jalan. Jangan toleh kanan ke kiri. Kecuali kalau lewat rel ya. Toleh kanan kiri. Namun dalam kebenaran, sudah. Sunatullah pasti ada yang memusuhi, pasti ada yang pro dan kontra. Makanya seorang muslim harus selalu ingat sabda Rasul, man iltamasa ridallah bisukhtin nas radhiya anhu arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, dimusuhi oleh manusia, namun Allah pasti ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Ini harus kita pegang erat. Yang penting mendapat ridha Allah itu pasti akan kita dapat. Namun kalau kita mencari ridha manusia, kata Imam Asy-Syafi'i, ridha nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha semua manusia, mencari persetujuan semua manusia, itu impian yang tidak akan mungkin bisa apa? Digapai. Enggak akan ada semua pro kepada kita dan enggak akan ada semuanya kontra kepada kita. Pasti ada pro dan kontra. Yang penting ridha Allah. Yang penting di atas al-haq, di atas kebenaran. Itu yang harus kita apa? Pegang erat, Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan masih ada ya. Kita cukupkan dengan pertanyaan berikutnya ini. Khawarij berbaiat yang bid'ah. Bagaimana baiat yang sunnah dalam Islam dan dalam sejarah para salafus saleh? Baiat sumpah setia untuk taat mendengar itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, dahulu Rasul dibaiat, Abu Bakar dibaiat, Umar dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah kaum muslimin, ya. Namun tidak ada ya Abdullah bin Abbas dibaiat meskipun beliau ahli tafsir dari kalangan sahabat. Enggak pernah Imam Syafi'i dibaiat, enggak ada. Enggak ada baiat ya untuk ulama, enggak ada. Yang ada baiat untuk siapa? Pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Jika dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ya, di negeri kita ini banyak yang dibaiat. Ya, mana yang perlu di? Ini hukumnya kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi itulah. Ya, ada jihad yang bid'ah, ada baiat yang bid'ah. Jadi enggak ada baiat untuk ulama, baiat untuk pemimpin ormas, pemimpin yayasan, enggak ada baiat untuk Pak RT, enggak ada. Nah. Ya, tentang tadi ikhwan muslimin sudah kita sampaikan bahwasanya banyak penyimpangan-penyimpangan, di antaranya mereka lah yang menelurkan adanya kelompok khawarij dan juga kelompok ISIS yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin dari syubhat-syubhat mereka. Wallahu taala alam. Aku lu kalihada wa akhru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kalihada wa akhru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.